hati rindu kok laki usah ditahan yo sayang usah ditanggungkan surang yo surang eloklah adiak jo diri denak babagi gambar kok putih kali buaya. Kok laki usah ditahan.